Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib masjid Al-Asri bakum raja rahimani wa rahimakumullah. Di mulai kesempatan malam hari ini kita akan bahas tema baru, yaitu pembahasan tentang Al-Kabair atau dosa-dosa besar dari kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala, dengan penjelasan mengacu pada penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Kita mulai dari mukaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalallahu salam ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Fa'ina syekha maka syekh al-imam al-mujadid sang pembaharu Muhammad ibn Abdul Wahab rahimallahu, beliau menulis sejumlah karya yang banyak. Sejumlah karya, banyak karya, nadirah dan karya-karya beliau adalah langka namun berfaedah dalam menjelaskan tauhid, memerintahkan bertauhid dan menjelaskan kemusyrikan, melarang kemusyrikan. Demikian juga bertemakan penjelasan maksiat dan dosa dan melarang maksiat dan dosa karena maksiat itu mengurangi kadar tauhid. Itu semua dilakukan dalam rangka an-nasiha lil muslimin, menginginkan kebaikan bagi kaum muslimin dan mengajak kepada agama Allah Azza wa Jalla dan melakukan perbaikan di muka bumi, dan inilah jalan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan di antara min sya'nil insan, sifat manusia selama dia dalam ala qaidil hayat, selama dia hidup, sifat manusia adalah beraktivitas dan bergerak dan tidak terus menerus dalam keadaan tenang dan beku, tidak bergerak. Dan gerak dan aktivitas ini boleh jadi gerak dan aktivitasnya fil khair, dalam kebaikan, ataukah dalam kejelekan. Oleh karena itu Allah mengutus para rasul untuk mendakwai manusia untuk melakukan kebaikan dan mengingatkan mereka dari kejelekan. Dan Allah telah jadikan dua tempat untuk balasan amal. Ada surga yang merupakan tempat untuk orang-orang yang bertakwa, itulah orang-orang yang melakukan ketaatan, dan ada neraka, itulah tempat orang-orang kafir yang melakukan kemaksiatan dan kejelekan. Wa farqun bainahum, dan tentu beda di antara keduanya. Dan tidaklah sama sebagaimana firman Allah Ta'ala, apakah orang-orang yang melakukan kejelekan mengira bahasanya kami akan jadikan mereka kalladina amanu, seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan sama hidup dan matinya? Tentu jawabannya tidak. Dan siapa yang menganggap sama saja nasib orang yang beriman dan orang yang kafir, orang yang berbuat taat dan orang yang berbuat jelek, maka sa'ama yahkumun, betapa jelek vonis yang mereka berikan. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihat, apakah akan kami jadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh seperti orang yang merusak di muka bumi? Apakah kami akan jadikan orang-orang yang bertakwa kalfujar seperti orang-orang yang durhaka? Tentu jawabannya sekali-kali tidak. Maka Allah Jalla wa'ala membedakan antara di antara aktivitas hamba-hambanya. Ada yang aktivitasnya jelek dan ada yang aktivitasnya adalah ketaatan dan kebaikan. Dan Allah tidaklah zalim kepada satupun hambanya. Maka orang yang berbuat, orang yang melakukan kebaikan akan dilipat gandakan kebaikannya, dan Allah akan tambahi dari karunia-Nya, dan Allah akan memuliakannya. Sedangkan orang yang melakukan kejelekan, maka boleh jadi Allah maafkan atau Allah berikan balasan namun hanya semisal dengan kejelekannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-An'am ayat yang ke-160, man jaa bil hasanati, siapa yang datang menghadap Allah dengan satu kebaikan, maka untuknya minimal asru amsalihah, 10 kali lipat apa yang dia lakukan. Namun man jaa bi sayyi'ati, siapa yang datang ke hadapan Allah dengan membawa kejelekan, fala yujza illa mithlaha, maka dia tidaklah dibalas kecuali semisal kejelekan yang dia lakukan. Maka inilah kaidah balasan dari Allah, bahasanya amal kebaikan minimal Allah balas 10 kali lipatnya, dan itu minimal. Ya, adapun maksimalnya, maka ya, tidak ada maksimalnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Namun amal kejelekan, ya satu kejelekan, maka balasannya adalah semisal dengannya. Namun meskipun semisal tersebut, kadang semisal itu berat dan terkadang jelek, tergantung tempat dia melakukan kejelekan, waktu dia melakukan kejelekan. Fasai atau maka amal kejelekan dibalas dengan yang semisal, tidak dilipat gandakan. Lakinna, akan tetapi, qad tuhalladhu, boleh jadi dibuat berat, dibuat tebal. Satu tetap satu, satu kejelekan balasannya tetap satu, namun satu ini lebih berkualitas dosanya dibandingkan satu yang itu. Karena banyak faktor, boleh jadi karena dia melakukan kejelekan itu di tempat yang mulia, melakukan maksiat di masjid atau bahkan di Masjidil Haram, ya tentu ya, lebih jelek daripada melakukan maksiat di tempat yang lain. Melakukan maksiat di bulan Ramadan atau di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya, maka satu kejelekan tetap satu, namun lebih berat. Lebih berat daripada kejelekan yang sama yang dilakukan di waktu yang lain, yang bukan waktu istimewa. Maka satu kejelekan dibalas dengan yang semisal, ini adalah bentuk keadilan dari Allah Jalla wa'ala. Sedangkan amal kebajikan itu Allah lipat gandakan dan Allah tambahi dan Allah kembangkan, dan ini adalah anugerah dari Allah. Demikianlah perbuatan Allah cuma berkisar antara dua hal, ya, imma adlun wa imma fadlun. Perbuatan Allah hanyalah berkisar antara dua hal. Kalau tidak adlun, ini adil, maka adalah fadlun, memberikan kebaikan. Dan tidak ada yang ketiga, yaitu zulmun. Tidak ada perbuatan Allah yang ketiga. Maka maka penduduk surga masuk surga itu adalah fadlun minallah, anugerah dari Allah. Dan penduduk neraka tinggal di neraka itu adalah adil dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian hidayah untuk orang-orang yang mendapatkan hidayah adalah anugerah, karena hidayah milik Allah. Ya, hidayah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sesatnya orang yang sesat adalah keadilan. Karena mereka mencari kesesatan, maka Allah berikan padanya kesesatan. Ya. Maka iman hanya orang yang beriman adalah anugerah Allah. Sedangkan kafirnya orang yang kafir adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di surat An-Nisa, sesungguhnya Allah tidaklah zalim meskipun seberat darah, seberat semut yang kecil. Wa in taku hasanatan, dan jika dia berupa amal kebajikan, Allah akan lipat gandakan dan Allah akan berikan dari sisinya ajran 'azima, ganjaran yang besar. Ya, maka balasan dan pahala kebaikan dalam bahasa Al-Quran disebut dengan ajrun, diambil dari kata-kata ujrah yang artinya upah pekerja, gaji karyawan. Dan pahala itu disebut ajrun untuk menunjukkan kalau itu satu hal yang pasti, sebagaimana pastinya gaji dan upah bagi seorang yang telah bekerja. Maka demikian juga orang yang melakukan ketaatan, itu pasti akan Allah beri, ya kan, jalannya pahalanya, tidak mungkin tidak. Fal-muta'afatu, maka pelipat gandaan balasan itu anugerah dari Allah, sedangkan kejelekan itu dibalas dengan yang semisal adalah bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amal kebajikan atau amal ketaatan itu ada dua macam, ada yang wajib dan ada yang mustahab. Amal yang wajib adalah yang diberi pahala pelakunya dan akan dihukum tarikuh orang yang meninggalkannya. Amal mustahab adalah orang yang yusabu, diberi thawab, diberi pahala fa'iluh, orang yang melakukannya. Wala yu'aqabu tarikuh, sedangkan orang yang meninggalkannya tidak akan diberi hukuman. Pahala disebut juga dengan thawab, dari kata-kata thaba yasubu yang artinya kembali. Pahala itu disebut thawab karena manfaatnya kembali kepada hamba. Manfaatnya kembali kepada Allah, kepada hamba yang melakukannya. Sedangkan maksiat itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, maksiat kepada Allah yang statusnya kekafiran dan kemusyrikan. Kemudian yang kedua, dosa besar namun levelnya di bawah kemusyrikan dan kekafiran. Kemudian yang ketiga adalah asghar, dosa kecil. Dan maksiat itu adalah al-muharramat, semua hal yang Allah haramkan. Semua hal yang Allah haramkan. Maka larangan Allah ada dua macam, ada makruhat, hal-hal yang makruh, dan al-muharramat, hal-hal yang haram. Dan hal-hal yang Allah haramkan ada dua macam, ada yang nilainya dosa kecil dan ada yang nilainya dosa besar. Dan nanti dosa besar itu ada yang statusnya adalah pembatal keislaman, di pembatal keimanan, dan ada dosa besar yang levelnya di bawah level pembatal keislaman atau keimanan. Ya, amal kufur adapun dosa besar yang merupakan pembatal iman dalam bentuk kekafiran ataukah kemusyrikan, maka Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut kecuali jika berlakunya bertobat sebelum dia meninggal dunia. Adapun jika dia mati dalam keadaan membawa dosa pembatal iman, maka dia khalidun mukhalladun finnari, maka dia adalah orang yang kekal di neraka. Karena Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidaklah mengampuni dosa kemusyrikan, yaitu yang dibawa mati. Adapun dosa besar yang levelnya di bawah kemusyrikan, duna di sini artinya tahta, di bawah level kemusyrikan, maka faya tahtal masyiati, maka itu terserah kehendak Allah. Jika dia sampai mati belum bertobat darinya, maka itu tahtan masyiati, terserah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni pelakunya. Jika berkehendak, Allah menyiksa orangnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni ma dosa duna dzalika, di bawah level kemusyrikan. Duna dalam ayat ini maknanya tahta, di bawah level kemusyrikan, yang di bawah mati, maka bisa Allah ampuni. Liman yasha'u, bagi siapa saja Allah kehendaki. Kemudian yang ketiga, asghair, dosa kecil, disebut juga al-lamam, disebut juga dalam Al-Quran dengan sebutan al-lamam. Maka fahad itu kafaru, maka ini bisa diampuni dengan berbagai macam pengampun. Bisa diampuni dengan melakukan ketaatan, di antaranya adalah sholat lima waktu. Dengan sholat lima waktu Allah menghapus asghair, dosa-dosa kecil. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa aqimi sholata, tegakkanlah sholat, tawafain nahar, di dua ujungnya siang, ujung awal dan ujung akhir. Ujung awal dan ujung akhir, tentu ini mencakup sholat ini mencakup sholat subuh sampai sholat maghrib. Wa sulafan min al-lail, dan sebagian dari waktu malam. Sulafan artinya ta'ifah. Sebagian min al-lail, dari waktu malam. Ini mencakup salat salat isya. Maka siapa yang menegakkan salat lima waktu, maka Allah katakan innal hasanati yudhibunas sayyiat. Si amal kebajikan itu menghapus, menghilangkan amal kejelekan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salat lima waktu, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya, mukaffiratan ma bainahunna. Itu menghapus dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya. Idat istanabal kabaira. Tentang idat istanabal kabaira, Syekh Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin mengatakan ada dua pendapat ulama tentang terjemahannya. Ya, ada dua pendapat ulama tentang terjemahannya. Terjemah yang pertama, idat istanabal kabaira, namun Allah tidak mengampuni dosa-dosa besar. Namun Allah tidak mengampuni itu, mukaffiratun bainahunna, menghapus dosa-dosa dosa-dosa yang terjadi di antaranya idzan tanabal kabairah, namun tidak untuk dosa besar. Sehingga berarti yang diampuni adalah dosa-dosa kecil saja. Karena itu tidak karena amal-amal tersebut tidak menghapus dosa besar. Kemudian pendapat yang kedua untuk terjemah idzatanabal kabairah, artinya jika dia menjauhi dosa besar. Jika orang tersebut menjauhi dosa besar, ya, maka kalau pakai terjemah yang kedua ini, makna hadis salat itu menghapus dosa kecil dengan syarat orangnya menjauhi dosa besar. Ya, maka jika orangnya tidak meninggalkan dosa besar, ya, dia tidak meninggalkan dosa besar, dia misalnya tetap minum-minum khamar misalnya, tetap dia kemudian berzina, rajin sholat, maka sholatnya tidak menghapus dosa kecilnya. Ya, sholatnya tidak menghapus dosa kecilnya. Karena sholat itu menghapus dosa, manakala idzatanabal kabair. Jadi kalau dia menjauhi dosa besar, kalau dosa besarnya tidak dia jauhi, maka amal sholat lima waktu, sholat Jumat, puasa Ramadan itu tidak menghapus dosa. Ya, maka kalau pakai terjemah yang pertama, ya, kalau pakai terjemah yang pertama, maka hadis ini tidak membahas tentang apakah menjadi dosa besar itu syarat agar sholat dan yang lainnya bisa menghapus dosa. Kami pakai terjemah yang pertama. Karena terjemah yang pertama idzatanabal kabaira, namun tidak menghapus dosa besar. Berarti cuma mau menegaskan bahasanya sholat lima waktu dan yang lain hanya menghapus dosa kecil. Jadi kalau dengan terjemah yang kedua, maka terjemah yang kedua ini maknanya, pesan kandungannya berarti mensyaratkan. Di bahwasannya sholat lima waktu, puasa sholat Jumat, puasa Ramadan itu berfaedah menghapus dosa-dosa kecil kalau orangnya tidak bukanlah pelaku dan penggemar dosa-dosa besar. Ya, maka jika dia seorang pelacur yang rajin sholat namun juga tetap rajin melacur, maka pakai maka dengan penjelasan ini sholatnya itu tidak menghapus dosa kecil yang dia lakukan. Dan pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin adalah terjemah yang pertama. Idzatanabal kabaira, ya, namun tidak menghapus dosa besar. Terjemahnya, jika namun tidak menghapus dosa besar. Demikian juga dosa kecil terhapus bitaubati, dengan bertaubat. Bahkan tobat itu menghapus semua dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil, baik dosa pembatal keimanan ataupun dosa besar tidak membatalkan keimanan. Dan Allah mendorong manusia untuk bertobat dan mohon ampun kepadanya. Karena dua hal tersebut di antara hal yang menjadi sebab menghapus dosa, meskipun itu dosa besar, atau bahkan kekafiran atau kemusyrikan. Karena siapa yang bertobat dan memperbaiki amal, maka Allah akan menerima tobatnya. Dan pintu tobat itu terbuka sepanjang malam dan siang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, si Allah yakbalu menerima tobat seorang hamba malam yukhwarir, selama nyawanya belum sampai di tenggorokan, sampai di kerongkongannya. Maka selama nyawa belum sampai di tenggorokan, maka pintu tobat masih terbuka untuknya. Diriwayatkan dalam hadis yang dia kelima Ahmad dari Ibnu Umar. Namun tentang illah di hadis ini, ulama berselisih pendapat tentang illah diterimanya tobat dalam hadis ini. Apakah illahnya adalah keadaan nyawa di tenggorokan, ataukah kemudian illahnya adalah al-ya'su, putus asa untuk bisa hidup. Putus asa untuk bisa hidup. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Maka ulama yang mengatakan bahasanya illah diterimanya taubat selama malam yukhahir, illahnya adalah keadaan nyawa di tenggorokan. Maka dia akan membatasi batasan untuk diterima taubat adalah titik ini. Namun pendapat yang kedua mengatakan bahasanya illah di sini adalah al-ya'su minal hayati. Illahnya adalah al-ya'su minal hayati, putus asa untuk bisa hidup. Ini kalau itu yang sudah tidak ada harapan untuk hidup. Al-ya'su minal hayati, sudah tidak ada lagi harapan untuk bisa hidup lama. Maka sudut pandang yang kedua ini akan mengatakan bahwasanya ini tidak hanya terbatas nyawa sampai di tenggorokan, namun berlaku untuk semua orang yang putus asa untuk bisa hidup lebih lama, untuk bisa kemudian berumur panjang. Maka seorang yang sudah mendapatkan keputusan hukum tetap kalau dia akan dihukum mati. Dia akan dihukum mati. Tanggal pelaku eksekusi hukuman matinya pun sudah tertulis. Tanggal sekian, 1 Desember 2018. Diterima hari ini. Diterima hari ini, dan ini sudah final. Gak mungkin banding, gak mungkin begini dan begitu. Sudah mentok. Maka berarti hari ini adalah al-ya'su minal hayati. Hari ini adalah terima surat tersebut, itu adalah sudah al-ya'su minal hayati. Tidak mungkin lagi ada harapan untuk hidup lebih lama. Maka jika tobat itu baru hari ini setelah terima surat, maka itu tidak manfaat menurut pendapat yang kedua. Setelah dia terima surat, baru kemudian insaf tobat, rajin sholat, seperti mati. Hanya dia rajin tobat, rajin sholat, bertobat, menyesali seluruh apa yang dia lakukan. Itu kalau dengan pendapat yang kedua ini, maka itu tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena ini tobat ba'da al-ya'si minal hayati. Tobat setelah sudah tidak ada lagi harapan hidup. Tobat kemudian orang ini, pelaku kejahatan ini, manfaat kalau kemarin sebelum terima suap. Ini kemarin-kemarin dia sudah masuk penjara atau dari tahanan, belum ada putusan akhir untuk nasibnya. Masih bisa banding dan seterusnya, dia bertobat itu manfaat. Namun kalau sudah mentok, kemudian setelah mentok hukuman mati sudah tidak lagi mungkin diubah-ubah, baru kemudian dia insaf, maka tidak ada faedahnya. Menurut pendapat yang kedua, karena mengatakan bahasanya illah dalam malam yughahir itu adalah al-ya'su minal hayati, sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup. Dan kalau dengan sudut pandang yang, atau pendapat yang pertama, ya maka orang yang penjahat yang sudah mentok untuk sudah putus asa untuk kemudian hidup lebih lama karena sudah datang surat kematian atau putusan akhir untuknya, ya masih ada kesempatan untuk bertobat selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Kadzalika, demikian juga pintu tobat itu terbuka sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Dan pada saat itu, maka tidaklah diterima dari satu pun orang taubat-taubatnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada hari datangnya salah satu tanda kekuasaan Tuhanmu. Nabi tafsirkan ba'du ayati rabbik dengan tulu' syamsi min maghribiha. Maka ini maksud dan ba'du ayati rabbik, langsung tafsir dari Nabi adalah terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Maka ketika itu la yanfa'u nafsan imanuha, maka iman seseorang tidaklah bermanfaat. Lam takun amanat min qabl, selama dia belum beriman. Ketika dia belum beriman, manakala dia belum beriman min qabl, sebelumnya, sebelum terbitnya matahari dari barat, baru dia beriman, baru dia masuk Islam setelah terbitnya matahari dari barat, maka itu tidak diterima, tidak ada faedahnya. Aw kasabat fi imaniha khaira, atau dia belum melakukan amal kebajikan, dia sudah beriman dan belum melakukan amal kebajikan sebelum terbit matahari dari barat. Setelah terbit matahari dari barat, barulah dia melakukan amal kebajikan. Maka iman yang merupakan yakin hati itu tidak manfaat. Dan ayat ini surat Al-An'am ayat yang ke-158 ini diantara dalil Ahlussunnah untuk mengatakan bahwasanya amal badan adalah rukun, dia adalah rukun pokok pembentuk iman. Bahasanya iman tanpa amal badan itu tidak manfaat. Karena Allah katakan ada orang yang sudah punya iman dalam pengertian yakin hati sebelum terbitnya matahari dari barat, namun dia tidak melakukan amal. Setelah terbit matahari dari barat baru dia beramal. Maka Allah katakan tidak manfaat. Allah katakan tidak manfaat. Maka ini menunjukkan bahasanya amal badan adalah rukun pembentuk unsur asasi pembentuk iman. Tidak ada iman jika tidak ada amal dengan anggota badan, manakala seorang itu punya kemampuan untuk melakukan amal dengan anggota badannya dalam rangka takut kepada Allah dan mengharap ganjaran dari Allah. Maka dosa terbagi menjadi dua macam, dosa besar dan dosa kecil. Dan parameter dosa besar adalah semua dosa yang Allah tutup, yaitu Allah ancam dengan neraka atau laknat atau murka. Dan dosa yang diancam dengan murka Allah itu lebih jelek daripada dosa yang diancam dengan laknat. Jadi itu lebih jelek yang diancam dengan ghadabun, murka dari Allah. Karena laknat artinya tidak disayangi, ghadabun artinya dimarahi. Dan tidak disayang belum tentu dimarah. Dan dimarah bisa dipastikan tidak disayang. Oleh karena itu maka dosa yang ancamannya adalah ghadabun, murka Allah, itu lebih jelek daripada dosa yang ancamannya la'na. Atau diancam dengan hukuman tertentu, maka itu dosa besar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Dan tolak ukur inilah ya, pendapat yang dipilih oleh al-muhaqqiqun, para ulama peneliti dari ya, para ulama peneliti semacam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Waqad ulifa fil kaba'ir, dan telah ditulis buku tentang dosa-dosa besar, banyak buku. Di antaranya adalah buku yang ada di hadapan kita saat ini, yaitu kitab Al-Kaba'ir karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Hambali, beliau mazhabnya Hambali. Kemudian demikian juga kitab Al-Kaba'ir karya Al-Dhahabi Asy-Syafi'i. Demikian juga ada Az-Zawajir An-Ittirafil Kaba'ir karya Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Dan dosa-dosa besar ini sebagaimana telah kami sebutkan, jika dia adalah pembatal iman karena dia kemusyrikan atau kekafiran, maka tidaklah akan mendapatkan ampunan kecuali dengan bertaubat. Dan siapa yang meninggal dunia dan belum bertaubat dari dosa kemusyrikan, maka dia akan kekal di neraka karena firman Allah Ta'ala yang tadi telah disebutkan, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Demikian juga firman Allah Ta'ala melalui lisan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, Inna may yushrik billah, sungguh siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan surga untuknya, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka, wa ma lil zalimin ay lil musyrikin, dan tidak ada bagi orang-orang musyrik min ansar penolong. Adapun jika dosa besar itu levelnya di bawah kemusyrikan, di bawah pembatal keimanan, maka menurut akidah Ahlus Sunnah, menurut akidah Ahlus Sunnah, maka dosa besar itu tufasik, menyebabkan fasiknya orangnya, menyebabkan fasiknya pelakunya. Ya, karena fasik dalam definisi Ahlus Sunnah adalah orang yang, seorang muslim yang melakukan dosa besar meskipun sekali selama belum bertobat. Orang yang melakukan dosa besar meskipun sekali selama dia belum bertobat, maka dia fasik. Dan ini berbeda dengan makna fasik dalam dalam akidah Mu'tazilah. Dalam akidah Mu'tazilah, maka fasik dalam akidah Mu'tazilah artinya manzilah baina manzilatain, tidak mukmin tidak kafir. Ya, tidak mukmin tidak kafir. Adapun fasik dalam akidah Ahlussunnah, dia adalah orang yang beriman. Ada orang yang beriman namun naqisul iman, tidak sempurna keimanannya. Maka dosa besar itu menyebabkan fasik dan mengurangi kadar iman namun tidak menyebabkan kafir. Maka orangnya yuhkam difonis sebagai orang yang fasik dan naqisul iman, orang yang tidak sempurna keimanannya namun tidak difonis kafir. Dengan dalil firman Allah Ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalil yang lainnya, oleh karena itu Allah mengkaitkan sebagian dosa semacam mencuri, zina, minum khamar, membunuh dengan sengaja, walau tuman waqat utarik, melakukan tindakan melampaui batas dengan merampok, awtaba alaiha al-hududa, maka Allah katakan bahasanya dampak dari perbuatannya itu adalah sejumlah hukuman had. Di antaranya tadi pencuri dengan ketentuan dan syarat yang berlaku, hukumannya potong tangan. Maka seandainya pencuri dan yang lainnya itu yang melakukan dosa-dosa besar tersebut adalah kafir, tentu tidak ada hukuman had berupa potong tangan, namun hukuman mati karena murtad. Maka adanya hukuman had untuk sejumlah pelaku dosa-dosa di atas yang merupakan dosa besar, dalil Ahlus Sunnah untuk mengatakan bahasanya dosa-dosa besar itu bukan pembatal iman, namun dia adalah dosa besar dan kemaksiatan. Tuqamu bihaqliha al-hudud, ditegakkanlah hukuman had karena melaksanakan dosa tersebut. Dan hukuman had ini adalah al-murattabah, dampak dari maksiat tersebut. Wahadil hudud, dan wahadil hudud, dan wahadil hudud dan hukuman had ini imma zawajir wa imma mukafir, boleh jadi adalah murni hukuman atau dia plus penghapus dosa. Fayuqam alam muqtadi biha, maka orang yang melakukan dosa besar akan ditetapkan, akan diberikan padanya hukuman had di dunia semacam potong tangan bagi pencuri. Waliyukam alaihim mautan ukhra fil akhirah, dan dia tidak akan mendapatkan hukuman yang lain di akhirat nanti. Dan ini adalah salah satu pendapat dalam masalah ini, apakah hukuman had itu mukaffirat, menghapus dosa sehingga tidak, meskipun orangnya tidak bertobat ataukah tidak. Maka apakah potong tangan bagi pencuri, ya, apakah potong tangan bagi pencuri yang dengan syarat dan ketentuan berlaku itu semata-mata potong tangan itu menghapus dosanya, meskipun dia tidak bertobat pada saat dan belum bertobat pada saat tangannya dipotong, ataukah ataukah harus ada tobat agar itu menghapus dosa. Maka ada dua pendapat ulama dalam masalah ini, dan kita lihat di sini pendapat yang diambil oleh Syaikhul Al-Fauzan, beliau tanpa merinci mengatakan bahasanya hudud itu mukaffirat, itu menghapus dosa. Beliau katakan ada hukuman had di dunia dan tidak ada hukuman had tersebut di akhirat tanpa rincian. Maka itu berarti demikian pendapat yang beliau ambil. Dan demikian kita lanjutkan pada isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan penjelasan dari Syekh Al-Fauzan hafizullah ta'ala, maka ada beberapa kalimat yang ingin saya bacakan sebagai tambahan keterangan untuk apa yang tadi telah kita baca. Jadi kita telah singgung bahasanya apakah menjauhi dosa besar itu jadi syarat agar sejumlah amal-amal sholat itu menghapus dosa kecil. Maka di Qawaid wa Fawaid dari Arba'in Nawawiyah karya Nadhim Muhammad Sultan terdapat kutipan sebagai berikut. Wastinabul kaba'iri syartun li takfiri sagha'ir, hadza qawlu jumhur ahli sunnah. Menjauhi dosa besar adalah syarat li takfiri sagha'ir, untuk terhapusnya dosa-dosa kecil. Hadza qawlu jumhur ahli sunnah. Ini pendapat jumhur ulama ahli sunnah. Di antaranya adalah Qatadah. Qatadah mengatakan innama wa'adallahu al-maghfirata liman istanaba al-kaba'ira. Allah menjanjikan ampunan, maghfirah itu ditujukan untuk man istanaba al-kaba'ira, untuk orang-orang yang menjauhi dosa besar. Ya, maka pendapat jumhur ahlu sunnah, pendapat jumhur ulama ahlu sunnah, adanya penghapusan dosa kecil, yaitu syaratnya dosa besar dijauhi. Dan jika dosa besar tidak dijauhi, maka amal-amal tidak memiliki, amal-amal badan tidak, sejumlah amal badan tidak memiliki faedah menghapus dosa kecil. Tadi kita contohkan misalnya pelacur dan dia rajin sholat dan dia tetap aktivitas melacurnya sebagaimana biasa, maka sholatnya tidak berfaedah menghapus dosa. Ya, sebagaimana tadi kata Qatadah, Allah menjanjikan maghfirah itu untuk orang yang menjauhi dosa besar. Kemudian tadi kita singgung tentang apakah hudud itu semata-mata hudud, hukuman had itu menghapus dosa, ataukah disyaratkan taubat? Tadi kita sampaikan ada perselisihan ulama dalam masalah ini, masih di qawaid wa fawaid. Qawaid wa fawaid min arba'in nawawiyah. Ada kutipan selanjutnya, wa qauluhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asaba syai'an min talika fasatarahu Allahu alaihi fahuwa ila Allah. Ternyata tidak bahas itu. Ya, kemudian tentang tobatnya Ya'is, orang yang putus asa dengan kehidupan. Maka di Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah ada kalimat sebagai berikut, fataubatul ya'is, maka taubatnya orang yang putus asa dari kehidupan, wa ya taubatu man ya'isa minal hayati, itulah tobatnya orang yang putus asa untuk hidup lebih lama, kan muhtadar, seperti orang yang sakaratul maut. Maka orang yang sakaratul maut itu cuma sebagai contoh, kan muhtadar, seperti. Berarti ada hal-hal yang lain yang kata kuncinya sama, yaitu ya'isa minal hayati. Al-masur annaha ghairu maqbulah. Maka yang terkenal di antara para ulama fikih, tobat ya'is itu tidak diterima. Kaimanil ya'is, sebagaimana imannya orang yang putus asa dari kehidupan baru beriman. Wa waqulul jumhur. Dan ini pendapat mayoritas fuqaha. Wa faraqu ba'dul Hanafiyah, sedangkan sebagian Hanafiyah membedakan baina taubatil ya'is wa imanil ya'is. Antara taubatnya orang yang ya'is, yang itu masih bisa diterima, dengan imanil ya'is, imannya orang yang ya'is, putus asa dari kehidupan, itu tidak diterima. Amman mata ala kufri fa inna wal ya'isu haqqan min maghfiratillahi wa rahmatih. Adapun orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka dialah orang yang betul-betul ya'is, putus asa dari ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Qala Syarih hafizullah taala, amal khawarij, adapun khawarij, maka mereka memvonis pelaku dosa besar dengan vonis kafir dan kekal di neraka. Fonis kafir di dunia, kekal di neraka di akhirat. Fonis kafir itu bagian dari hukum dunia, ketentuan untuk dunia, sedangkan al-khulud itu hukum al-akhirah. hukum akhirat, dan mereka tidak membedakan antara dosa besar kesyirikan dan kekafiran dengan dosa besar maksiat. Mereka khawarij mengatakan pelaku dosa besar seluruhnya tukafiru sahibaha, menyebabkan kafirnya pelakunya dan mengeluarkannya dari agama, waliyadubillah, dan pelakunya akan kekal di neraka menurut mereka. Fahaulah, maka mereka orang-orang khawarij mengambil ayat-ayat ancaman dan meninggalkan ayat-ayat maghfirah dan wa'ad, janji kebaikan. Maka mereka mengambil sebagian dalil dan meninggalkan sebagian yang lain karena ketidakfahaman mereka dan karena mereka tidak betul-betul mengenal Quran dan Sunnah, dan karena mereka mengandalkan pemahaman mereka tanpa mengacu kepada para ulama. Inilah dapat dari menjauh, menyingkir dari ulama. Maka menyingkir dari ulama itu mewariskan dan menyebabkan kesesatan semisal ini. Dan wahum, dan mereka wa'idiyah, orang yang hanya mengambil ayat-ayat ancaman saja, ada dua kelompok. Yang pertama adalah khawarij, yang kedua mu'tazilah. Adapun mu'tazilah, maka mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar keluar dari lingkaran iman namun belum masuk dalam lingkaran kekafiran, sehingga mereka pelaku dosa besar yang belum bertobat itu dalam satu kedudukan di antara kedua kedudukan, yaitu tidak mukmin dan tidak kafir, fasik dalam pengertian tidak mukmin dan tidak kafir. Maka jika dia mati dan belum bertobat, dia kekal di neraka. Maka kalau mu'tazilah tidak mukmin tidak kafir itu hukum dunia, sedangkan hukum akhiratnya kekal di neraka. Adapun khawarij, mereka mengatakan pelaku dosa besar keluar dari iman dan sudah masuk dalam kekafiran. Maka mu'tazilah itu sepakat dengan khawarij dalam masalah balasan pelaku dosa besar di akhirat, yaitu kekal di neraka. Namun mu'tazilah menyelisih khawarij dalam hukum dunia karena mereka membuat-buat yang disebut dengan manzilah baina manzilataini, kondisi tidak mukmin tidak kafir. Adapun ada lagi murjiah, mereka tidaklah berpandangan tidak masuknya amal badan dalam definisi iman. Maka murjiah ini adalah naqid, kebalikan dari mereka-mereka, yaitu khawarij dan mu'tazilah. Maka mereka murjiah mengatakan kalau sudah punya iman maka maksiat apapun tidak masalah, layaduru, tidak membahayakan. Karena iman dalam anggapan mereka cuma ada di hati, yaitu sekedar percaya, dan iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, sehingga maksiat itu tidaklah membahayakan iman selama pelakunya adalah seorang yang beriman dengan hatinya. Maka maksiat tidak mengurangi iman. Maka murjiah mereka tidak memasukkan amal badan dalam pengertian iman. Mereka mengatakan iman adalah keyakinan hati. Sebagian murjiah mengatakan keyakinan hati ditambah ucapan lisan, ikrar syahadat. Sebagian murjiah mengatakan itu adalah sekedar percaya saja meskipun tidak meyakini, sebagaimana perkataan Jahmiyah, dan ini adalah jenis murjiah yang paling keterlaluan. Wa'ana kakiswun akhar, demikian juga ada kelompok yang lain dari murjiah yang mengatakan bahasanya iman adalah ucapan lisan, yaitu na itiqadil qalbi, tanpa keyakinan hati. Ya, sekedar ucapan lisan tanpa keyakinan hati. Inilah pendapat Karomiyah. Ya, pendapat Karomiyah. Dan kelanjutan dari pendapat Karomiyah, Karomiyah mengatakan orang-orang munafik itu mukmin di dunia, namun dia kekal di neraka di akhirat nanti. Ya. Maka sanggahan untuk Qawmiyah, kalau jika demikian maka berarti orang munafik itu mukmin. Mereka menerima hal tersebut. Iya, orang munafik itu mukmin. Terus Berarti dia di surga. Kalau demikian bertentangan dengan surat An-Nisa yang mengatakan bahwa munafik itu di lapis paling bawah dari neraka. Kata kaumnya tidak, dia mukmin namun kekal di neraka. Berarti ada mukmin namun kekal di neraka. Iya, kata kaumnya. Itu akidah kaumnya. Fal murji'a ala ikhtilafi firaqim al-arba, maka murji'a dengan empat kelompoknya. Jadi murji'a kaumiyah, sebelumnya murji'a jahmiyah, sebelumnya tadi yang mengatakan al-i'tiqad bil qalbi wa nutqu bil lisan, keyakinan hati dan ucapan lisan. Ini murji'atul fuqaha. Kemudian sebelumnya al-iman wa al-i'tiqad bil qalbi. Iman itu sekedar keyakinan di hati saja, dan ini Asy'ariyah. Ini atau tepatnya jumhur Asy'ariyah. Maka beliau sebutkan di sini empat sekte murji'ah. Yang pertama Asy'ariyah atau tepatnya jumhur Asy'ariyah yang mengatakan bahwa iman adalah keyakinan hati. Keyakinan hati. Ikrar syahadat itu bukan syarat atau bukan kemudianlah unsur pembentuk iman. Orang itu tetap beriman meskipun tidak berikrar syahadat. Itu dalam akidah Asy'ariyah. Ikrar syahadat dalam pandangan mereka adalah alat untuk agar seorang mukmin diperlakukan sebagai mukmin di dunia. Dia alat untuk supaya diketahui oleh orang lain kalau dia adalah seorang yang beriman dan diperlakukan sebagai saudara seiman. Namun bukan syarat untuk disebut orang yang beriman. Maka jika ada orang yang percaya Islam itu benar namun tidak mau mengikrarkan syahadat, maka menurut jumhur Asy'ariyah di dunia dia tidak diperlakukan sebagai mukmin. Mati tidak di kafani, tidak disolatkan dan seterusnya. Namun dia mukmin ingat Allah. Di hukum akhirat dia mukmin. Di hukum akhirat dia ahlul jannah. Di hukum akhirat ada hukum akhirat, ada hukum dunia. Hukum dunia untuk orang ini dalam pandangan Asy'ariyah atau jumhur Asy'ariyah dia kafir. Perlakuannya di dunia, karena dia tidak ikrar syahadat. Namun karena iman itu adalah yakin hati, maka nanti di akhirat dia adalah mukmin ingat Allah. Kemudian sekte yang kedua al-i'tiqad bil qalbi wa nutqu bil lisan, ini murji'atul fuqaha. Kemudian al-ma'rifatu faqat, ini jahmiyah. Kemudian iman huwa qaulul lisan tuna i'tiqadun bil qalbi, ini karamiyah. Maka empat sekte murji'ah yang beliau sebutkan semuanya sepakat tidak memasukkan amal badan dalam iman. Mereka berselisih tentang ucapan lisan. Mereka berselisih tentang ucapan lisan, namun kalau amal badan mereka sepakat. Murji'ah mengatakan iman itu adalah percaya dengan atau yakin dengan hati. Dia tidak bertambah dan tidak berkurang. Sehingga iman yang Abu Bakar menurut mereka seperti iman manusia yang paling fasik. Selama dia seorang mukmin dengan hatinya, maka ini sudah cukup. Maka inilah akidah murji'ah yang berbeda dengan akidah khawarij. Wa yunaqidu, dan membatalkan akidah khawarij. Fakilat ta'ifataini dalun, maka dua kelompok ini baik khawarij ataupun murji'ah semua adalah sesat, mukhalifunil haq, menyelisih kebenaran. Namun ingat, bukan berarti murji'ah itu tidak mengenal pembatal iman. Adanya perbuatan-perbuatan yang membatalkan iman. Bahkan mereka punya tetap mengakui adanya pembatal-pembatal iman. Bahkan perlu diketahui bahasanya madhab yang paling perhatian tentang bahasan pembatal iman adalah Hanafiyah. Dan Hanafiyah itu identik dengan Murji'atul Fuqaha. Namun itu yang paling kencang bahas di pembatal-pembatal iman. Sehingga konsep iman Murji'ah tadi bukan berarti mereka tidak mengenal nawaqidul iman. Pembatal-pembatal iman dengan ucapan lisan ataupun perbuatan badan. Cuma bedanya dengan Ahlus Sunnah. Kalau pembatal perbuatan yang membatalkan iman, misalnya misalnya mencaci maki Allah, mereka katakan bahwasanya itu semata bukan pembatal, itu semata tidak membatalkan iman, namun perbuatan itu menunjukkan tidak adanya iman di hati. Itu menunjukkan tidak adanya iman di hati. Apakah batal karena itu? Bukan. Namun dengan tindakan ini, dengan bersujud kepada berhala misalnya, maka tindakan bersujud kepada berhala menunjukkan semata ansih sujud pada berhala bukan pembatal iman. Namun itu indikator. Itu menunjukkan batalnya iman di hati. Jadi imannya indikator batalnya iman di hati. Tapi apakah itu pembatal? Bukan pembatal. Itu konsep Murji'ah untuk pembatal iman. Lain hanya dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah tentang konsep pembatal iman, menurut Ahlus Sunnah perbuatan, semata-mata perbuatan itu batalkan iman. Semata-matanya mencaci maki Allah, ansih mencaci maki Allah itu membatalkan iman. Bersujud kepada berhala, semata-mata perbuatan bersujud kepada berhala itu membatalkan iman. Sekaligus dia indikator rusaknya iman di hati. Maka kalau Ahlus Sunnah dua sisi membaca dalam membaca pembatal iman. Perbuatan itu, semata-mata perbuatan itu pembatal iman. Karena Allah menegaskan bahasanya semata-mata ucapan itu membatalkan iman. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh kafirlah orang yang mengatakan Allah itu trinitas. Kafir karena ucapan. Kafir karena ucapan. Maka semata-mata ucapan, semata-mata perbuatan pembatal iman itu membatalkan iman. Sekaligus dia indikator iman di hati juga rusak. Kalau Murji'ah enggak menerima poin yang pertama. Dia cuma menunjukkan rusaknya iman di hati. Adapun perbuatan atau ucapan itu tidak membatalkan iman. Kembali ke buku, wasab yang benar dalam masalah ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, diambil dari Quran dan Sunnah. Khawarij dan Mu'tazilah dua-duanya disebut wa'idiyah karena mengedepankan ancaman, karena mereka mengambil teks-teks ancaman. Kebalikan dari Murji'ah yang hanya mengambil teks-teks janji yang menyenangkan, kemudian meninggalkan teks-teks ancaman. Di saat kita lihat Ahlus Sunnah wal Jamaah menggabungkan antara teks janji dan teks ancaman, dan inilah yang benar. Maka maksiat tidaklah boleh kita katakan inna la taduru. Itu tidaklah mengapa, tidaklah membahayakan. Sebagaimana kata Murji'ah, tidak boleh kata kalimat demikian. Bahkan maksiat itu membahayakan karena dia mengurangi iman. Watakudu dan menggiring kepada kekafiran. Walikola anha, namun juga tidak boleh mengatakan bahasanya maksiat itu mengeluarkan dari Islam. Sebagaimana Khawarij dan Mu'tazilah. Karena Khawarij dan Mu'tazilah sepakat pelaku dosa besar itu keluar dari iman. Cuma setelah keluar dari iman, mereka berselisih pendapat. Khawarij mengatakan keluar dari iman dan masuk kepada kekafiran. Namun Mu'tazilah mengatakan betul itu keluar dari lingkaran iman, namun juga belum masuk lingkaran kekafiran. Maka Khawarij dan Mu'tazilah itu sepakat kalau pelaku dosa besar keluar dari lingkaran iman. Cuma mereka berselisih pendapat, apakah setelah keluar dari lingkaran iman masuk ke dalam lingkaran kekafiran atau tidak. Bahkan pelaku dosa besar itu adalah mukmin yang kurang imannya, maka dia mukmin dengan imannya, maka dia tidak diberi label iman yang sempurna sebagaimana perkataan Murji'ah, dan tidaklah dihilangkan darinya iman secara total sebagaimana perkataan dan keyakinan Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi ada satu perkara yang harus difahami, diketahui dengan pengetahuan yang baik dan benar. Karena ada di antara perkara yang penting sekali, lebih-lebih di zaman ini. Zaman yang rancu, di zaman ini kebenaran dengan kebatilan. Dan muncul di zaman ini orang-orang yang sok ulama yang hanya belajar dari buku, lantas mengandalkan pemahaman mereka tanpa merujuk pada ahli ilmi ulama. Sehingga ikhtalata alim al-umur, banyak perkara yang rancu pada diri mereka. Fadhahar di zaman ini muncul orang yang mengkafirkan masyarakat semacam Khawarij. Sebaliknya muncul juga orang yang meremehkan dalam masalah ini. Itulah Murji'ah. Yang mereka ini, Khawarij dan Murji'ah itu, ala taufai naqidin, dalam dua sisi yang bertolak belakang. Maka tidak boleh tidak kita harus mengenal kebenaran dalam masalah ini dan memeganginya, supaya seorang itu tidak tersesat sehingga tergabung bersama-sama orang-orang yang ekstrim atau tergabung bersama orang-orang yang menyepelekan. Maka sepatutnya seorang muslim itu bersikap pertengahan dalam perkara ini. Karena ini adalah satu hal yang menggelincirkan banyak telapak kaki dan menyesatkan banyak pemahaman. Di anak haula idza hakama al-muslim bil kufri, karena mereka-mereka yang memvonis kaum muslimin kafir, maka berarti mereka menghalalkan darah dan hartanya. Demikian juga mereka merusak tongkat ketaatan, artinya, dan mereka kemudian membolehkan pemberontakan. Kenapa? Karena penguasanya kafir. Wa hasala minhum kama hasala, maka mereka pun melakukan sebagaimana dilakukan oleh Khawarij masa silam yang menumpahkan darah. Dan sebaliknya jika orang itu berkata dengan perkataan Murji'ah, maka berkuasalah orang-orang kafir, orang-orang jahat dan orang-orang munafik. Mereka mengatakan kami yakin dengan hati kami meskipun kami melakukan berbagai macam perbuatan keji dan maksiat. Meskipun demikian, mereka mengatakan kami mukmin. Fakilan mazhab ini, maka dua aliran ini membentuk bahaya yang luar biasa untuk agama ini, wa ahlihi, dan orang-orang yang beragama dengan agama ini. Namun, manakah yang lebih jelek antara Murji'ah dan Khawarij? Kata para ulama, yang lebih jelek adalah Murji'ah. Yang lebih jelek itu Murji'ah. Karena mereka tidak memasukkan amal dalam iman. Sedangkan Khawarij itu memasukkan amal bagian dari iman. Maka mereka lebih dekat dengan ahli sunnah. Oleh karena itu ketika Imam Syafi'i berada di satu majelis di mana ada Murji'ah dan Khawarij itu berdebat tentang masalah amal badan, maka beliau memberikan pembelaan kepada Khawarij. Beliau memberikan pembelaan kepada dan dukungan kepada Khawarij. Nah, karena itu Murji'ah dari sisi kemudian ajaran agamanya, maka Murji'ah lebih berbahaya. Wal'an ma'asyar, dan selanjutnya kita langsung penjelasan untuk Kitabul Kabair. Qala Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in, Kitabul Kabair. Wa qala Allah taala, "Tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyi'atikum." Di surat An-Nisa ayat yang ke-31 Allah katakan, jika kalian menjauhi hal-hal yang besar-besar yang dilarang untuk kalian lakukan, maka akan kami hapus dari kalian dosa-dosa kecil kalian. Penjelasannya, di ayat ini terdapat dalil bahasanya dosa terbagi sebagaimana telah kami sebutkan, terbagi menjadi dua macam, dosa besar dan dosa kecil. Dan bahasanya orang yang menjauhi dosa besar, maka Allah akan hapus dosa-dosa kecilnya. Ini adalah janji dari Allah Ta'ala, janji baik dari Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di lanjutannya ayat mengatakan, "Wa nudkhilukum mudkhalan karima." Kami masukkan kalian di tempat masuk yang mulia. Maka ini janji dari Allah. Wa fihi, dan isi ayat ini adalah sanggahan untuk Khawarij dan Mu'tazilah dan penjelasan rusaknya akidah mereka. Karena mereka beranggapan dosa besar mengeluarkan pelakunya dari agama. Dan telah lewat penjelasan tentang hal tersebut secara rinci. Dan penjelasan tentang yang benar adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang jauh sejauh-jauhnya dari sikap berlebihan dan meremehkan, dari sikap hulu, berlebihan, tertawuf, dan sikap ekstrim. Ya, kemudian firman Allah Ta'ala alladzina yastanib di surat An-Najm, alladzina yastanibuna kabairal itsmi wal fawaisha ila al-lamam. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa yang besar dan perbuatan kecil kecuali al-lamam. Lamam dosa kecil. Sebagaimana tafsiran Ibnu Abbas. Maka di antara dalil bahasa dosa terbagi menjadi dosa besar dan dosa kecil firman Allah Ta'ala di surat An-Najm. Kabairul itsmi sama dengan maksiat, fawahis jamak dari fahisyah, itulah matanaha yang sangat berada dalam puncak jelek dan keji. Ilal lamam, lamam artinya sagair, dosa kecil berdasarkan tafsiran Ibnu Abbas. Dan lanjutannya ayat, inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Zat yang luas ampunannya. Ya, karena dosa kecil itu akan terhapus dengan banyak penghapus yang banyak, di antaranya menjauhi dosa besar sebagaimana di ayat salat lima waktu, dan yang lainnya adalah musibah yang menimpa seseorang berupa amrad, penyakit, waaskom penyakit, walhumum dan kegalauan hati, meninggalnya kerabat, sampai-sampai duri yang menusuk seorang muslim sebagaimana terdapat dalam hadis. Ini semua menghapus dosa kecil dan ini adalah anugerah Allah Azza wa Jalla. Demikian juga firman Allah di ayat yang lain di surat As-Sura, yaitu tentang dalil menunjukkan kalau dosa itu terbagi menjadi besar dan kecil. Di surat As-Sura ayat yang ke-37 Allah katakan, "Waladina yajtanibuna kabairal itsmi." Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa yang besar dan perbuatan yang kecil, wa idza maghdibuhum yaghfirun, dan ketika mereka marah mereka memaafkan. Maka ayat ini juga dalil lain yang menunjukkan kalau dosa terbagi menjadi dua macam, dosa besar dan dosa kecil. Maka kita jumpai di sini pendapat Syaikh Saleh Fauzan bahasanya semata-mata menjauhi dosa besar itu menghapus dosa. Namun ada pendapat yang lain dalam masalah ini. Saya baca pendapatnya Syaikh Saleh Al-Syeikh, yang beliau berpendapat kalau semata-mata menjadi dosa besar itu bukan penghapus dosa kecil. Syaikh Saleh Al-Syeikh ditanya tentang hal istinabul kabair mukaffir lidzunub, apakah semata-mata menjauhi dosa besar itu menghapus dosa. Kemudian beliau kutip ayat di surat An-Nisa 31. Kemudian beliau katakan, "Ba'dul ulama fahima min ayati surat An-Nisa hadhihi anna saghirata tukafaru bi mujarrati istinabil kaba'ir. Sebagian ulama di antaranya Syaikh Saleh Fauzan memahami ayat di surat An-Nisa 31 bahasanya dosa kecil itu terhapus dengan semata-mata menjadi dosa besar. Kata beliau Syaikh Saleh Al-Syekh, wa hadha fihi nadharun. Dan ini pendapat yang beliau nilai kurang tepat. Karena redaksi ayat cuma mengatakan jika menjauhi dosa-dosa besar, annallahu yukaffiru, maka Allah akan menghapus. Bunyi ayatnya tidak, jika kalian jauhi dosa-dosa besar, dihapuslah dosa-dosa kecil kalian. Namun, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, akan kami hapus. Ya nukafir ankum sayyatikum, kami Allah akan hapus dosa-dosa kecil kalian. Ya, tidak kemudian intasani bukapa irmatun hauna anhu tukafir ankum sayyatukum misalnya. Kan terhapuslah dosa-dosa kecil kalian. Mempunyai ayatnya, kami akan menghapus dosa-dosa kecil kalian. Fadzakau anau yukafir. Maka yang disebutkan oleh ayat, Allah akan menghapus. Wahada takfir laisa bisababi istina faqat. Namun penghapusan ini bukan hanya semata-mata dengan sebab menjauhi dosa besar saja. Ayat tidak menunjukkan demikian. Wa inna madalah di sunnah. Dan namun hadis menjelaskan bahasa penghapusan dosa besar pakai sebab yang lain. Faladillah ala tadulu, maka dalil-dalil yang ada tidaklah menunjukkan, tidaklah mendukung ulama yang mengatakan bahasanya menjauhi dosa besar itu menghapus dosa kecil. Wa innama tadullu, namun dalil yang ada yaitu An-Nisa 31 cuma menunjukkan anna ijtinabal kaba'ira yukafirullahu bihi jalla wa ala as-saghair. Jadi menjauhi dosa besar itu menjadi sebab Allah menghapus dosa-dosa kecil. Lakin mal asbab, akan tapi apa itu sebab yang menghapus dosa kecil setelah menjadi dosa besar? Al-asbab ia matukirat fil ahadis, sebabnya itulah yang dibahas di hadis. Fakawlu sholati ila sholati, maka sholat fardu ke sholat fardu berikutnya menghapus dosa yang terjadi di antara keduanya. Matsunibat kabah yang selama dosa besar dijauhi. Demikian juga wudhu itu bersama menjadi dosa besar akan merontokkan dosa dan seterusnya. Wahada kulluhu, ini semua bahasanya amal-amal sholat itu menghapus dosa, ini semua bisyarti ijtina bil kabair, dengan syarat menjauhi dosa besar. Sehingga qaulu ta'ala nukafir ankum sayyatikum, akan kami hapus dari kalian kesalahan yaitu dosa-dosa kecil kalian, maknanya adalah bima syara'na minal asbab, dengan sebab-sebab yang telah kami tuntunkan. Yang sebab-sebab itu allati tukafiru sayyi'at, yang menghapus dosa kecil. Ya, dan tadi telah kita sampaikan perkataan Qatadah dan jumhur Ahlussunnah bahwasanya menjadi dosa besar adalah syarat untuk adanya maghfiratul dzunub. Maka dia syarat untuk adanya pengampunan untuk dosa-dosa kecil dengan sejumlah amal. Nah, kalau dari sudut pandang ini, maka yang tepat sebagaimana kata Syaikh Al-Syekh, bahasa nukafir angkum itu bukan nukafir angkum itu bukan maknanya terhapus otomatis dengan kalian menjadi dosa kecil, akan terhapuslah dengan otomatis dengan kalian menjadi dosa besar, terhapuslah dosa-dosa kecil kalian. Namun nukafir ankum sayyatikum, artinya kami Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Gimana caranya? Dengan sebab-sebab yang Allah jelaskan melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa sejumlah amal-amal saleh yang menghapus dosa. Maka ringkasnya, apakah menjadi dosa besar itu semata-mata menjadi dosa besar atau menghapus dosa kecil. Ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. Ada pendapat Syekh Shalih Fauzan yang itu mengatakan terhapus, dan ada pendapat Syekh Shalih Al-Syeikh yang mengatakan bahasanya itu tidak menghapus dengan penjelasan yang tadi telah saya bacakan. Namun ini menunjukkan bahasanya, ayat ini menunjukkan berdasarkan penjelasan Syekh Shalih Al-Syeikh, ayat ini menunjukkan bahasanya syarat terhapusnya dosa-dosa kecil dengan berbagai macam amal, misalnya sholat fardu, syaratnya adalah menjauhi dosa besar. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan malam hari ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aghdawna an alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.